Suatu kisah mesra daku dengan dia, terpaut usia antara kita berdua. Asmara hanya impian, suka kita. Daku takkan lupa segala yang ada hanya untuk dirimu yang termanis dan tercipta entah kelak. Daku tetap cinta. Suka duka kita daku takkan lupa segala yang ada hanya untuk dirimu.